Selama kita masih hidup dan memegang Islam, musuh akan tetap merencanakan kita untuk menghanguskan, melumpuhkan, melumat umat Islam ini. Wong Allah sudah mengatakan kok, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat yang paling digemari oleh dakwah salafiyah. Kalau ada orang yang mengatakan dakwah salafiyah anda Yahudi, ini kagak dengar. Nih, tolong. Ini ayat nomor satu yang paling dibela, ayat nomor satu diletakkan di agenda dakwah salafiyah. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah aku jadikan pada setiap nabi musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia, yang satu dengan yang lainnya memberikan wangsit-wangsit sesat dengan teman-temannya, satu dengan yang lainnya sering memberi inspirasi kesesatan. Dan dalam surat Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh-musuh dari kalangan mujrimin. Katanya orang Betawi, mujrim itu orang yang berotak kriminal. Gitu. Siapa orang-orang yang berotak kriminal? Ya orang-orang yang sekarang ini sengaja atau tidak ingin menghancurkan, menciptakan perpecahan di tengah umat dengan cara apa? Membius umat ini dengan ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran sesat. Kalau pemuda dicekoki pemikiran takfiri. Orang dibikin lari dari dakwah salafiyah dengan mengatakan bahwa dakwah salafiyah adalah cukongnya Yahudi. Ini orang-orang musuh sahwah Islamiyah nomor satu. Siapa saja yang mengatakan ad-da'watus salafiyah yang mulia ini sebagai cukong, sebagai antek. Pertama, orang ini sedikit baca, kerdil ilmu, bodoh, cekak belajarnya. Keduanya, titelnya oke ini ya. Nanti saya tambahin lagi titelnya. Dan yang keduanya, dia kalau membaca literatur-literatur tafsir, baik itu akidah dan yang lainnya, Masya Allah. Sampai kita mas nggak boleh apa nyukur jenggot gara-gara apa untuk menyelisihi ahlul kitab, bahasan yang paling bagus, bahasan yang paling diseriusi dakwah salafiyah adalah tasabuh itu ya. Kita nggak boleh tasabuh ini, jangankan dukung, tasabuh aja nggak boleh, Masya Allah. Ini dengan demikian insya Allah hal-hal yang seperti ini nanti kita akan pertajam lagi di dalam dialog. Dan saya tunggu pendengar pemerhati rojak, setia maupun kurang setia. Kita undang untuk bertanya.